Nama Nabi kita Muhammad Rasulullah. Ini dalil. Yang kedua, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khamsatu asma'in. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-Mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufra wa ana al-Hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamayya wa ana al-Aqibu alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Muttafaqun alayh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memiliki 5 nama. Ana Muhammad. Yang pertama, saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmad. Dan saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Ahmad. Wa ana al-Mahi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya al-Mahi. Apa itu al-Mahi? Alladhi yamhullahu bihil kufra. Yaitu al-Mahi adalah yang mana Allah telah menghapus kekufuran pada beliau. Beliau tidak pernah naam kufur. Tidak pernah naam barakallahu fikum murtad. Sehingga telah dihapus naam kekufuran pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini al-Mahi. Jadi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mahi. Wa ana al-Hashir. Dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah al-Hashir. Al-Hashir. Apa itu al-Hashir? Alladhi yuhsyarun nas ala qadamayya. Yang mana manusia dikumpulkan ala qadamayya. Yaitu pada bekas-bekas ketika saya berdiri atau setelah saya naam dikumpulkan. Setelah naam beliau naam barakallahu fikum ala qadamayya diartikan ala asari, yaitu mereka dikumpulkan pada bekas-bekas saya berdiri. Atau makna yang lain, setelah saya. Manusia dikumpulkan setelah saya. Ini al-Hashir. Wa anal aqib. Rasulullah juga nama yang lain dari nama Rasulullah adalah al-aqib. Apa itu al-aqib? Alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Yang tidak ada setelahnya nabi. Jadi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Aqib. Ini perlu kita ketahui nama-nama Rasulullah. Nah, yang sering kita ketahui dan kita sering dengar di dalam Al-Quran itu nama Muhammad, Ahmad. Nah, jadi dalam hadis disebutkan di sini al-Mahi, nama beliau al-Hashir dan juga al-Aqib. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Waqad sammahu Allahu raufan rahima. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menamakan beliau, menamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama raufan rahima. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ra'ufur rahim. Di sini syahidnya bahwa Allah menamakan Rasulullah dengan ra'ufun rahim. Yaitu memiliki belas kasih dan penyayang. Kemudian yang ketiga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma'an. Faqala ana Muhammadun wa ana ahmadu wa ana al-muqaffi wal hashiru wa nabiyyu taubati wa nabiyyu rahmati. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama beliau, ya, memberitahu kepada kami nama beliau dengan lima nama. Maka beliau berkata, ana Muhammad, saya Muhammad. Wa ana Ahmad, dan saya Ahmad. Wa ana al-muqaffi. Naam. Wa ana al-muqaffi. Innama Rasulullah. Dan saya juga namanya al-muqaffi. Apa itu al-muqaffi? Di antara dua kurung tertulis, al-muqaffi akhirul anbiya. Al-muqaffi maknanya akhirul anbiya, nabi terakhir. Wal-hashir, tadi sudah disebutkan nama Rasulullah, wa nabiyu taubah. Ya, juga Rasulullah, naam namanya nabiyu taubah. Dan juga nama yang lain, nabiyur rahmah. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang keempat, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tu'jibuna kaifa yasrifu Allah anni shatma Quraisy wa la'nahum yastumuna mudhammiman wa yal'anuna mudhammiman wa ana Muhammadun. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tu'jibuna, tidakkah kalian heran bagaimana Allah memalingkan celaan orang Quraisy, laknat dari mereka terhadapku? Yastumuna mudzammiman, di mana celaan-celaan orang-orang Quraisy mencela mudzammiman. Wa yal'anuna mudzammiman, dan mereka melaknat dengan mudzammiman, dengan nama mudzammiman. Mudzammiman itu tercela. 6. Wa ana Muhammad, dan aku adalah Muhammad. Jadi tidak, 6. Dia tidak menyela, mereka tidak mencelaku karena saya adalah Muhammad. Ya, bukan nama Rasulullah mudzammim. Nama Rasulullah bukan mudzammim. Sehingga ini diantara Allah memalingkan celaan mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah astafa kinanatan au kinana min waladi Ismaila wastafa Quraisyan min kinanata wastafa min Quraisyin Bani Hashimin wastafani min Bani Hashim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Ini nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasammu bismi, berilah nama dengan namaku. Ya, jadi tidak mengapa seorang memberikan nama anaknya Al-Mahi, Al-Muqaffi. Namanya Rasulullah. Naam. Al-Hashir. Apalagi tadi? Ahmad, Muhammad. Ya. Tasammu bismi, berilah nama dengan nama-namaku. Enggak mengapa. Wala taknau bikunyati. Dan janganlah kalian membuat kunyah atau memberikan kunyah dengan kunyahku. Yaitu Abul Qasim. Ya. Kunyahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Maka tidak boleh seorang memberikan nama kunyahnya dengan nama Abu Qasim. Wa innama ana Qasimun, karena aku adalah orang yang membagi. Aqsimu bainakum, yang membagi di antara kalian dari harta-harta rampasan di saat setelah naam peperangan. Naam. Ini di antara nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pada bab yang ketiga. Ar-Rasulu ka'annaka tarahu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annaka. Ya, sepertinya engkau melihat beliau. Naam. Ini akan disebutkan dari sifat bentuk lahiriahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pada pertemuan yang lalu bahwasanya ya syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatazayya li. Naam. Taib. Maka penting untuk kita mengetahui bentuk lahiriahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khalqan laisa bitawilil ba'in walal qasiri. Muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat atau ahsanun nas, manusia yang wajahnya paling ganteng, paling bagus, paling elok wajahnya Rasulullah. Wa ahsanahum khalqan. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling bagus penciptaannya. Naam. Laisa bitawilil ba'in. Rasulullah tidak ya tinggi sekali walal qasir, dan tidak pendek. Ya, Rasulullah tidak jangkung. Dan juga Rasulullah tidak pendek. Ya, sedang. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha malihal wajhi, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang abyad, yang putih kulitnya. Malihal wajhi, yang elok wajahnya. Yang bagus wajahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an aridha ma bainal mankibaini kaffal lihyati ta'luhu humratun jummatuhu ila shahmati udhunaihi laqad ra'aituhu fi hullati hamra'a ma ra'aitu ahsana minhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang marbu'an. Marbu'an di catatan kaki laisa bitawili walal qasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi jangkung dan tidak pendek. Ya. Kalau mimpi Ya, orang yang tinggi mengaku dia Rasulullah, berarti itu bukan Rasulullah. Nah, itu syaitan. Jelmaan dari syaitan. Maka penting untuk seorang mengetahui, ya, Rasulullah tidak tinggi dan tidak pendek. Tidak jangkung dan tidak pendek. Ariba ma bainal mankibain. Ya, lebar di antara dua bahunya, yaitu berbidang badannya. Badannya Rasulullah berbidang. Nah. Ya, difahami insyaallah berbidang ya, sehingga kita bisa punya gambaran. Nah. Kasalah ya. Jenggotnya lebat. Ya. Jenggotnya Rasulullah lebat. Jadi kalau mimpi kalau enggak ada jenggotnya atau sedikit ya, itu mengaku Rasulullah, berarti itu bukan Rasulullah. Rasulullah kasalah ya. Jenggotnya lebat. Ta'luhumrah. Ya, bagian depan dari jenggotnya itu berwarna merah. Kemerah-merahan. Jammatuhu ila syahmati udhunai. Bahwa jammatuhu bimakna sya'ru. Rambutnya Rasulullah itu panjangnya sampai ujung kedua telinganya segini ya. Ujung telinganya. Nah. Laqad ra'aituhu, dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpakaian merah. Ya. Hullati hamra. Hullatin hamra, yaitu berpakaian merah yang bergaris. Nah. Ma ra'aitu ahsana minhu. Tidak pernah aku melihat manusia yang melebihi seindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di sini terdapat ya bahwasanya Rasulullah memakai pakaian merah, karena pada riwayat lain ada dalil-dalil juga yang melarang berpakaian merah. Dan ada yang menunjukkan bahwa bolehnya berpakaian merah. Maka di antara dalil-dalil yang ada, tidak ada yang saling bertentangan. Mereka, para ulama, menggabungkan di antara dua dalil tersebut. Itu menjamakkan dari dua dalil yang seolah-olah bertentangan, padahal tidak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari, dan juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalil yang menunjukkan larangan berpakaian merah sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Nuhitu 'ani tsaubil ahmar." Aku dilarang. Ya, kalau dilarang berarti na'am berhubungan dengan syariat. Dan para sahabat itu orangnya al-udul, mereka adil. Nuhitu, umirtu. Naam. Mereka tidak akan berdusta. Nah. Aku dilarang dari berpakaian merah. Nah. Dan di sini dalil yang menunjukkan yang bersama kita Rasulullah berpakaian merah. Nah. Maka para ulama menggabungkan dari dua dalil ini, yajuzu labsul malabis alhamra idza kanat mukhtalitatan bi alwanin ukhra. Dibolehkan memakai memakai baju yang berwarna merah jika baju tersebut mukhtalitatan, bercampur dengan warna yang lain. Ya, walaupun sedikit. Yang jelas bercampur. Enggak merah, ya, murni, albatta. Dan tidak boleh wala yajuzu labzul ahmar al-bahti al-khalis. Dan tidak boleh memakai baju berpakaian merah yang murni. Naam. Ini dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ini masalah fikhiyah. Naam, tentunya barakallahu fikum. Ada perselisihan di antara perkara ini, tapi yang kita ketahui dan yang lebih naam tidak atau lebih berhati-hati dari pendapat yang telah disebutkan. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Yang keempat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahmar ra'as wal yadaini wal qadamain hasanal wajhi lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Rawahul Bukhari. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahmal ra'as. Kepalanya besar, tidak kecil. Naam. Ya, keumuman. Dan kedua tangannya kekar. Wal qadamain. Dan kedua kakinya juga kekar. Ya. Ini menunjukkan memang Rasulullah orang yang kuat. Ya. Disebutkan pada pembahasan ini juga bahwasanya para sahabat tak kala menggali. Naam, terdapat batu yang mereka tidak sanggup. Rasulullah, naam, sanggup memecahkan batu tersebut. Ini menunjukkan Rasulullah adalah orang yang naam milik kekuatan. Hasan al-wajhi, wajahnya yang elok, yang tampan. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Kata naam sahabat tersebut, aku tidak pernah melihat sebelumnya dan setelahnya, yaitu sebelum Rasulullah, melihat Rasulullah dan setelah Rasulullah, orang yang ya yang semisal dengan Rasulullah, tidak pernah. Ya, sehingga Rasulullah adalah orang yang paling tampan dari yang lainnya. Kemudian yang kelima, kana wajhahu misla syamsi wal qamari wa kana mustadiran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya seperti matahari dan bulan. Wa kana mustadiran, dan bentuk dari wajah Rasulullah itu bulat. Yang keenam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu jika dia berbahagia, senang, istanara wajhuhu, wajahnya bersinar. Hatta ka'anna wajhahu kit'atu qamarin. Ya. Sampai-sampai seperti wajahnya itu bagaikan potongan rembulan. Wa kunna na'rifu dzalika, dan kita mengetahui dari hal tersebut. Muttafaqun alaih. Kemudian yang ketujuh, kana Rasulu sallallahu alaihi wasallam la yadhaku illa tabassuman. Wa kunta idza nadarta ilaihi qulta aqhala al-ainain wa laysa bi aqhala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau tertawa kecuali tabassuman, kecuali tersenyum. Sehingga tidak sampai terbahak-bahak. Wa kunta, jika engkau melihat ya kepada Rasulullah, maka engkau melihat seolah-olah Rasulullah itu kedua matanya bercelak, padahal Rasulullah tidak bercelak. Hasanun rawahu Tirmidzi, hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.